Mak dah risau, bah dah marah. Lamo sangatlah hidup, membujang hidup. Apalagi ditunggu, apalah lagi dinanti. Kalau betalai-talai kaju, takut bekaju. Bukan pelalau, bukan tekenu. Sememang banyaklah pilih, tak habis pilih. Tak kena serbo, tak kena. Tak suai serbo, tak suai. Banyak alasan buat alasan berdalih-dalih. Mulo dipilih si gadis manis, tak jadi kena terlalu penangis. Dicarikan emak budak yang cantik, katonyo hati tidak tertarik. Serbo tak kena, serbo tak suai mak oi. Yang mana satu hendak dipilih. Dirantau jauh tak pun berkenan. Hendak tak hendak kampung, baliklah kampung. Dirantau jauh tak pun berkenan. Hendak tak hendak kampung, baliklah kampung. Eloklah mandi, ai tolak bano. Supaya hidup selamat, selalu berdoa. Bangkitlah tengah malam, tahajud selalu, tahajud. Doa dapat jodoh tak, hidup selamat. Mulo dipilih si gadis manis, tak jadi kena terlalu penangis. Dicarikan mak budak yang cantik, katonyo hati tidak tertarik. Serbo tak kena, serbo tak suai mak oi. Yang mana satu hendak dipilih. Dirantau jauh tak pun berkenan. Hendak tak hendak kampung, baliklah kampung. Dirantau jauh tak pun berkenan. Hendak tak hendak kampung, baliklah kampung. Dirantau jauh tak pun berkenan. Hendak tak hendak kampung, baliklah kampung. Dirantau jauh tak pun berkenan. Hendak tak hendak kampung, baliklah kampung.